بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan Al-Mujmal wal Mubayyan. Berkata penulis rahimahullahu taala, Al-Mujmal wal Mubayyan, ta'riful mujmal, definisi mujmal. Ya. Sini beliau terangkan tentang mujmal yang diglobalkan dan yang dijelaskan. Ya, jumhurul ulama membagi pembicaraan itu menjadi sebuah nas, sebuah hal yang zahir dan sebuah hal yang mujmal. Iya. Akan datang nanti pembahasan tentang zahir. Dan ini dari pokok-pokok yang hendaknya diketahui dalam pendalilan. Ya, kita akan uraikan di sana nanti makna dari zahir. Sekarang definisi tentang mujmal. Kata beliau, al-mujmal al-lafzul ladhi yahtaju ila bayan. Mujmal itu, kata beliau, al-mujmal lugatan al-mubaham wal-majmu'. Kata beliau, al-mujmal secara bahasa adalah al-mubaham wal-majmu'. Yang mubaham, tidak begitu jelas. Al-majmu', yang bergabung. Jadi karena banyak hal bergabung semuanya, tidak begitu jelas dari pergabungan itu. Iya. Jadi ini mujmal secara bahasa. Cara istilah, kata beliau, ma yutawakkafu fahmul muradi minhu ala gairihi. Mujmal itu adalah sesuatu yang memahami maksudnya bersandar kepada selainnya, bersandar kepada hal yang lain. Iya. Kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, bahwa mujmal itu lafaz yang perlu dijelaskan. Kalau dikatakan ada lafaz mujmal, kalau bahasa Indonesia-nya global ya, bahasa yang global, tidak begitu jelas. Iya. Mujmal adalah lafaz yang perlu dijelaskan. Dia perlu dirinci. Iya, itu mujmal. Syekh di sini memberi definisi bahwa mujmal dia adalah kata atau nas atau suatu perkara yang maksud dari perkara tersebut bisa diketahui kalau kita bersandar kepada penjelasan yang lain, kepada hal yang lain. Ya, hal yang lain ini apa? Imma fi ta'yinihi au bayani sifatihi au miqdarihi. Apakah di dalam menta'yinnya, menentukannya? Jadi yang tidak jelas harus ditentukan. Iya. Harus ditentukan. Au bayani sifatihi. Atau tidak begitu terang, perlu dijelaskan bagaimana sifatnya. Iya. Atau dia tidak jelas, perlu diuraikan bagaimana kadarnya. Bagaimana kadarnya. Iya. Syekh akan memberi contoh di sini, 3 mujmal yang perlu diberi penjelasan. Ya, supaya kita tahu ya bahwa mujmal itu dia adalah lafaz yang perlu di apa? Perlu dijelaskan. Misalu ma yuhtaju ila gairihi fi ta'yinihi. Contoh apa yang perlu kepada selainnya untuk ditentukan. Ya. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Firman Allah Ta'ala, wal mutallaqat, perempuan-perempuan yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Mereka menunggu, iya, menjalani iddah 3 quru. Apa arti quru di sini? Nah, ini kata quru di sini mujmal. Mujmal. Perlu dijelaskan. Jelas ya? Karena dari sisi bahasa, al-quru, kata syafa'in al-quru, lafdun mushtarakun bainal haidi wa tuhur. Karena al-quru secara bahasa, itu lafad yang maknanya bersyarikat antara makna haid dan makna apa? Suci. Ya. Jadi kalau diartikan dia menunggu 3 kali haid, boleh. Mau diartikan menunggu 3 kali suci, juga boleh. Jelas ya? Maka dia di sini mujmal. Ya. Karena dia mujmal tidak jelas, fayahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalil. Maka perlu untuk menta'yin, untuk menjelaskan salah satu dari keduanya, diperlukan dalil untuk menjelaskannya. Iya. Diperlukan dalil untuk menjelaskannya. Dan memang para ulama berbeda pendapat ya di dalam hal ini. Iya. Karena memang dari sisi bahasa punya 2 makna. Karena itu para ulama juga berbeda pendapat di dalam menentukan makna quru di sini. Dan ini berpengaruh dari sisi hukum nanti. Iya. Ya kalau dikatakan quru bermakna haid, maka ukurannya perempuan itu iddahnya begitu dia haid terhitung 1 iddah. Haid yang kedua iddah lagi. Ya. Yang ketiga sudah 3 quru haidnya. Tapi kalau di makna tuhur, begitu dia haid belum terhitung. Tapi begitu dia suci baru terhitung 1. Ya. Sucinya yang dihitung. Jelas ya? Dan dimaklumi ya bahwa masa haid berbeda-beda antara perempuan. Dan masa suci juga berbeda-beda antara para perempuan. Ya. Jadi ini kaitannya di sini. Maka ini lafaz ayat ini, al-quru di sini mujmal. Ya. Untuk mengamalkannya perlu dalil lain. Ya, dan bukan artinya tidak ada dalil yang menjelaskan. Karena tidak mungkin ada lafaz yang mujmal, ya, yang tidak diterangkan oleh dalil lain. Pasti ada penjelasannya. Jelas ya? Contoh misalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifatihi. Contoh mujmal lain perlu dijelaskan sifatnya. Ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Nah, ini kita baca ayat wa aqimus shalah, tegakkan salat. Salat di sini apa? Hah? Am? Mutlak? Hah? Am atau mutlak? Kok bingung? Hah? Am? Kenapa am? Kenapa am? Ya. Antum artikan sholat apa? Ya. Harus dilihat ya konteks ayatnya di mana. Jadi ini ayat diterangkan di mana ininya. Ya, kalau memang kalimat alif lam ya itu mencakup sholat, sholat wajib maupun sunnah, dia bermana apa? Bermana am. Iya. Tapi bisa dikatakan mutlak di sini. Tapi dia juga mujmal, enggak diterangkan. Bagaimana sifatnya? Iya. Maka dikatakan di sini oleh Syekh, fa inna kayfiyata iqamatish shalah majhulatun tahtaju ila bayan. Ya, kaifiat menegakkan salat itu tidak diketahui, perlu dijelaskan. Ya, dan alhamdulillah hadis Nabi menjelaskan tata cara menegakkan salat itu. Iya. Dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sifat salat dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya diterangkan. Jelas ya? Kalau begitu ini mujmal memang, tapi sudah mubayan di tempat yang lain. Jadi perlu bayan di sini. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarihi. Contoh mujmal yang perlu kepada selainnya untuk diterangkan kadarnya. Qauluhu ta'ala wa atuz zakah. Keluarkan zakat. Berapa kadar zakat yang dikeluarkan? Ya. Jelas ya? Ini tidak diterangkan. Ada ijmal di sini. Fa inna miqdara az-zakah al-wajib majhulun yahtaju ila bayan. Kadar zakat yang wajib majhul, tidak diterangkan di sini. Ya. Tapi penjelasan tentang kadar zakat itu lengkap di nas-nas apa? Yang lainnya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama apa? Mujmal. Kata beliau, ta'riful mubayyan, definisi mubayyan. Ya, setelah menjelaskan mujmal, beliau menjelaskan mubayyan dulu. Baru setelah itu beliau terangkan. Ya. Apa yang harus dipahami antara mujmal dan mubayyan. Kata beliau, ta'riful mubayyan, definisi mubayyan. Al-mubayyan logatan, ya, al-mudhar wal-mudah. Mubayyan secara bahasa adalah hal yang diterangkan, hal yang ditampakkan, dan sudah dijelaskan. Hal yang tampak dan apa? Jelas. Wastilahan secara istilah, ma yufhamul muradu minhu, imma bi aslil wada' au ba'da tabyin. Secara istilah, mubayyan itu apa yang dipahami, iya, maksudnya. Jadi kalau mubayyan, dia sudah dipahami maksudnya. Imma bi asli wada'in, bi asli wada', kadang dia dipahami maksudnya karena memang asal peletakannya sudah dimaklumi. Asal kata tersebut sudah mubayyan, sudah jelas. Au ba'da tabyin, atau dia mubayyan karena sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan, walaupun atas asal katanya tidak jelas, tapi karena dia sudah dijelaskan menjadi mubayyan sudah. Jadi tampak dari sini bahwa mubayyan itu ada dua macam. Ada mubayyan bi aslil wada' dan ada mubayyan apa? Ba'da tabyin. Iya. Dikasih contoh sini oleh Syekh rahimahullah. Mithalu ma yufhamul muradu minhu bi aslil wada'. Contoh mubayyan yang sudah dipahami maksudnya dengan asal peletakannya cara bahasa adalah lafadz sama. Ard. Lafadz langit, bumi. Iya. Sekarang kalau ada yang berkata langit, ini kata jelas atau tidak? Hah? Mubayyan atau mujmal ini? Langit? Mubayyan. Sebab yang dikatakan langit satu saja yang kita lihat. Ya. Mau cari langit yang lain? Tidak ada. Jelas ya? Demikian pula kata bumi. Bumi itu yang mana? Ya, ini yang dipijak. Ya. Tidak lagi bumi yang lainnya. Jelas ya? Maka lafadz sama dan ard ini dari dasarnya sudah apa? Sudah mubayyan. Jabal, gunung. Ya. Asal katanya sudah mubayyan. Adlun, adil. Ini juga mubayyan. Dulmun, kezaliman. Juga mubayyan. Sudah jelas kezaliman itu. Dari asal bahasa. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalaupun ada penjelasan tentang dulum, itu hanya menjelaskan pembagian-pembagiannya saja. Tapi asal kata dia adalah apa? Sudah jelas. Sidikun, kejujuran. Kalau dikatakan sidik, jujur, orang sudah paham apa maksud jujur tersebut. Kata beliau, fahadihil kalimat wa nahwuha mafhumatun bi aslil wada' wa la tahtaju ila ghairiha fi bayani ma'naha. Kalimat-kalimat ini dan semisalnya ini dipahami dari dasar peletakannya. Tidak perlu kepada selainnya untuk menjelaskan apa maknanya. Jadi ya, mubayyan adalah kalimat yang sudah jelas. Ya. Bagian yang kedua dari mubayyan. Ada mubayyan, dia jelas setelah apa? Karena sudah dijelaskan. Contohnya apa? Mithalu ma yufhamul muradu minhu ba'da tabyin. Contoh apa yang telah dipahami maksudnya setelah diterangkan. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan keluarkan zakat. Ini dua. Salat dan zakat di dalam ayat, dua-duanya apa? Mujmal. Tapi dia di sini menjadi mubayyan karena apa? Fa inna iqamatash shalah wal ita kullun minhumā mujmal walakin asy-syari bayyanahumā wa fasara lafdhuhumā bayyinan ba'da at-tabyin. Kata beliau, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, dua perkara ini dua-duanya mujmal di ayat. Tetapi syariat sudah menjelaskan bagaimana cara menegakkan salat, bagaimana mengeluarkan zakat itu. Ya. Jadi lafadznya setelah itu, setelah diterangkan dia menjadi apa? Menjadi mubayyan sudah. Jelas ya? Baik. Ini pembagian dari penulis tentang mubayyan. Bahwa mubayyan terbagi dua. Ada mubayyan dari dasar, peletakannya sudah mubayyan. Yang kedua ada yang mubayyan karena apa? Karena sudah dijelaskan. Ada pembagian lain untuk mubayyan. Iya. Ada pembagian lagi untuk mubayyan. Dikatakan bahwa mubayyan terbagi dua. Ada yang mubayyan dari awalnya sudah diterangkan. Mubayyan dari awal. Sehingga, iya, dia tidak perlu lagi penjelasan. Nah, seperti misalnya hukum-hukum yang dari awal sudah jelas. Ya, Nabi berkata tentang akikah anil gulami syatan wa anil jariyah syah. Ketika Nabi terangkan akikah, beliau sebutkan bahwa untuk anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing, untuk anak perempuan disembelihkan apa? Satu ekor kambing. Jadi ini hukum dari asalnya sudah apa? Sudah diterangkan. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi dari awal sudah mubayyan, tidak mujmal dari awalnya. Yang kedua, ada lafaz yang mujmal setelah itu diterangkan. Ini sama ya dengan yang disebut oleh Syekh ini. Ya, seperti aqimus sholat, tegakkan sholat. Bagaimana cara sholat? Dia mujmal tadinya. Setelah itu diterangkan sholat itu bagaimana. Nah, dengan penjelasan dari Nabi bagaimana cara sholat, itulah ya, dia berubah menjadi hal yang mubayyan. Yang tadinya mujmal, kemudian dia apa? Menjadi mubayyan. Baik. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Syekh berkata, al-amal bil mujmal. Ya. Bagaimana ketentuan beramal dengan mujmal? Kata beliau, yajibu alal mukallaf abdul azmi alal amali bil mujmal mata hasala bayanuhu. Wajib atas mukallaf, ya, untuk beramal dengan hal yang mujmal sampai wajib atas mukallaf abdul azm, untuk dia berniat dengan sungguh-sungguh, ya, kapan ada penjelasan tentang mujmal itu langsung diamalkan. Jelas ya? Ya. Jadi makna ucapan beliau di sini bahwa kata mujmal itu adalah lafaz yang perlu untuk dia apa? Dijelaskan. Jadi asalnya kalau dia mujmal, ya, dia mujmal, kita tawakuf, tidak beramal dengannya. Kalau dia mujmal. Ya, sampai ada hal yang apa? Menjelaskannya. Tapi kalau kita dapat kata mujmal, kita sudah azam. Kapan kita dapatkan tabyinnya, penjelasannya, kita harus apa? Harus mengamalkannya. Harus mengamalkannya. Baik. Kemudian Syekh terangkan ya, bagaimana syariat kita. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi usulaha wa furu'aha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh syariat ini kepada umatnya. Ya. Sudah dijelaskan kepada umat seluruh dari syariat. Usulaha wa furu'aha. Pokok-pokok syariat maupun cabang-cabangnya semuanya sudah diterangkan. Iya. Hatta tarakal ummata ala syari'atin bayda naqiyatin lailuha kanahariha. Sampai beliau meninggalkan umat ini di atas syariat yang sangat putih, bersih. Malamnya sama dengan siangnya. Saking jelasnya. Walam yatrukil bayan indal haja ilaihi abadan. Dan Nabi sama sekali tidak pernah meninggalkan penjelasan tentang yang mujmal itu kalau perlu dijelaskan. Jadi hal yang mujmal kalau memang perlu dijelaskan, pasti Nabi sudah apa? Sudah menjelaskannya. Nabi sudah menjelaskannya. Dan ini kaidah syariat. Ya. Kaidah syariat. Semuanya sudah jelas. Kata Nabi, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu syariat yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya, saking terangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali apa? Dia binasa. Iya. Jadi penjelasan pasti diterangkan. Dan Allah firman, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikian kami merinci ayat-ayat. Ditafsil ayat-ayat, dirinci. Iya. supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan bagi umatnya. Kalau begitu, iya. Syariat ini sudah di apa? Sudah dijelaskan. Iya. Kalau ada yang bertanya, kalau sudah dijelaskan, kenapa ada yang diglobalkan, ada yang dijelaskan? Nah, disinilah hikmah dari syariat. Dan keindahan syariat tersebut. Sebab sesuatu itu, ketika dijelaskan global dahulu, kemudian dirinci, ya, ini tentunya pemahamannya akan lebih indah. Mana-mana keimanan di situ akan lebih apa? Lebih kuat. Ya. Dan banyak sekali manfaatnya. Ya. Seorang kalau dapat kata mujmal, dia akan berpikir, ini saya harus cari penjelasannya bagaimana. Ya. Maka dia harus mempelajari yang lainnya. Ya. Membaca, dia sudah baca satu ayat ada mujmal, maka dia harus membaca ayat yang lainnya, baca hadith-hadith untuk menerangkan makna apa? Mujmal tersebut. Iya. Dan seorang kalau misalnya diterangkan sebuah perkara untuknya, ya, diterangkan dulu secara global. Kesimpulannya dulu diberi. Setelah paham kesimpulan, baru dirinci. Setelah dengar kesimpulan, nah, dia akan lebih tertarik mendengar apa? Rincian. Iya. Dan ini dari keindahan di dalam syariat. Tapi harus diketahui ya, bahwa syariat ini ya telah menjelaskan segala sesuatu. Karena itu, ya seseorang pada hal yang harus dia terangkan tidak boleh dia globalkan. Ya, karena syariat tidak meninggalkan sesuatu yang perlu diterangkan, ketika perlu diterangkan tidak didiamkan, pasti diterangkan saat diperlukan. Iya, saat diperlukan. Karena itu kaidah pokok ahli sunnah dalam segala permasalahan mereka di atas dasar tafsil wa tabyin, merinci dan menjelaskan. Iya. Adapun ijmal, ya, mengglobalkan, ya, mengitlakkan, ini dari jalan ahlul bidah di dalam apa? Merekan masalah-masalah. Iya. Jadi sering mereka berikan hukum-hukum global, tidak ada rincian. Iya. Tidak merinci perkara. Dan ini yang kadang merusak apa? Merusak pemahaman. Ya, ini yang dicela oleh para ulama kita. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Fa'alaika bit-tafsili wat-tabyini fal-ijmalu wal-itlaqu duna bayani qad afsada hadha al-wujuda wa habbata al-adhana wal-ara'a kull zamani." Kata beliau, hendaknya engkau ya merinci dan menjelaskan. Karena mengglobalkan dan mengitlakkan, ya, mengglobalkan dan mengitlakkan tanpa ada penjelasan, dua hal ini sudah merusak alam semesta. Ya. Dan mencentang perenangkan pikiran dan akal manusia pada setiap masa. Pada setiap masa. Karena itu ahli sunnah di dalam menjelaskan hukum-hukum di pembahasan akidah maupun di pembahasan ibadah, di pembahasan fikih, mereka merinci. Iya. Mereka merinci. Jelas ya? Kalau begitu, saya kembali kepada uraian Syekh di sini. Bahwa Nabi telah menjelaskan kepada umatnya seluruh syariat. Dasarnya dan apa? Pokoknya. Kemudian kata beliau, وَبَيَانُهُ صَلَى اللَّهِ سَلَّمَ إِمَّا بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ جَمِيعًا. Dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang dengan ucapan saya, kadang dengan perbuatan beliau terangkan, dan kadang dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Iya. Kadang dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Ya, Nabi menjelaskan. Penjelasan beliau lengkap. Kadang dengan apa? Ucapan. Kadang dengan perbuatan. Iya. Kadang dengan ucapan dan perbuatan sekaligus beliau terangkan. Beliau rinci. Ya, dikasih contoh satu persatu oleh Syekh. Di sini sebut tiga ya. Ada yang dijelaskan dengan ucapan, ada yang dijelaskan dengan perbuatan, dan ada yang dijelaskan dengan apa? Dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Kata beliau, misalu bayanihi bil qaul, contoh penjelasan Nabi dengan ucapan. Ikhbaruhu an ansibati zakat wa maqadiriha. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama'u al-ushur. Bayanan limujmali qawlihi ta'ala wa atuz zakah. Contoh penjelasan Nabi dengan ucapan, beliau mengabarkan tentang nisab dari zakat dan kadar zakat yang dikeluarkan. Iya. Pada sabda beliau, tanaman hasil bumi yang dihasilkan dengan dialiri oleh hujan dikeluarkan 1/10. Ya, jadi penjelasan dikeluarkan 1/10 kalau dialiri dengan air hujan, ini menjelaskan hal yang global yang mujmal di dalam firman Allah, wa'atul zakah, keluarkanlah zakat. Ya. Ini ayat apa sifatnya? Wa'atul zakah mujmal. Nah, diterangkan zakat bagaimana? Berapa kadarnya diterangkan? Tapi hadits Nabi menerangkan, merinci bahwa khusus untuk masalah tanaman yang keluar dari bumi, ya, yang mendapatkan pengaliran dari hujan, itu dikeluarkan berapa? 1/10. Baik. Kata beliau, wa mithalu bayanihi bil fi'li qiyamuhu bi af'alil manasiki amama al ummah bayanan limujmali qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya. Contoh Nabi menjelaskan hal tersebut dengan fi'il. Ya. Menjelaskan dengan apa? Dengan fi'il, dengan perbuatan. Qiyamuhu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan. Menegakkan tuntunan manasik haji di depan umat. Beliau langsung mencontohkan haji itu. Ya. Membimbing, ya, para sahabat pelaksanaan ibadah haji. Bayanan sebagai penjelas limujmali qaulihi ta'ala pada hal yang global, pada firman Allah ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah memiliki hak terhadap manusia bahwa mereka itu wajib untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji. Iya, jadi kewajiban ibadah haji diterangkan oleh Nabi. Iya. Beliau terangkan ibadah haji itu dan beliau berkata, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dariku bagaimana cara manasik haji kalian. Iya. Bagaimana cara manasik kalian. Baik. Jadi beliau terangkan langsung dengan fi'il. Dengan perbuatan. Iya. Dan ini banyak sekali ya contohnya. Sebagaimana penjelasan dengan ucapan sangat banyak sekali contohnya. Kemudian kata beliau, وَكَذَلِكَ صَلَاتُهُ الْكُسُفْ عَلَى سِفَتِهَا. Demikian pula solat kusuf. Sebagaimana bentuk solat kusuf itu. Nabi mencontohkan solat kusuf. Iya. Dengan 2 rakaat, 4 kali ruku, 4 kali apa? 4 kali sujud. Iya. Kata beliau, hiya fil waqi' bayanun limujmali qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aytum minha syai'an fa shallu. Iya. Sebenarnya penjelasan Nabi tentang solat kusuf itu, solat gerhana itu adalah penjelasan terhadap sabda beliau yang global. Fa idza ra'aytum minha syai'an, kalau kalian melihat dari gerhana itu, fa shallu, salatlah kalian. Jadi perintah oleh Nabi salat. Perintahnya di sini sifatnya apa? Mujmal. Tidak diterangkan bagaimana salatnya. Maka begitu beliau mencontohkan salat 4 rakaat, apa salat 2 rakaat dengan 4 ruku dan 4 sujud, maka itulah penjelasan salat apa? Salat kusuf. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan waktu-waktu sholat dengan perbuatan. Beliau contohkan dengan ucapan dan dengan apa? Dengan perbuatan sekaligus. Iya. Baik. Ini akan diterangkan juga di bawah oleh Syekh. Ya. Atau saya baca dulu contoh yang disebut oleh Syekh. Ya, kita adzan dulu ya. Iya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa mithalu bayanihi bil qawli wal fi'li, contoh mujmal yang diterangkan oleh Nabi dengan ucapan dan perbuatan. Bayanuhu kaifiyatas shalah, adalah Nabi menjelaskan bagaimana cara salat. Ainahu kana bil qaul. Ya, sebab Nabi menjelaskan dengan ucapan dan apa? Perbuatan salat itu. Dengan ucapan Nabi berkata, kama fi haditsil musii fi salati, sebagaimana orang yang di jelek dalam salatnya itu. Haitsu qala, ini istilah ya, hadits al-musyi' fi salatihi, ini istilah ya. Penamaan hadits yang masyhur di kalangan fuqaha. Ya. Kalau di hadisnya sendiri tidak ada kata ini al-musyi' fi salati. Dan Syekh Ibnu Utsaimin sendiri di Syarah Bulughul Maram, beliau menganggap bahwa afdalnya jangan ditakbir al-musyi' fi salatihi, tapi dikatakan al-jahil fi salatihi. Ya. So, kata isaa itu seakan-akan menunjukkan apa? Kesengajaan. Dan ini terkesan kurang layak untuk sahabat. Baik. Haitsu qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, tsumma istaqbil al-qibla fakabbir." Al-hadits. Ya, di mana Nabi memberi penjelasan ketika sahabat yang apa? Keliru cara sholatnya ini karena beliau jahil. Beliau berkata, Nabi bersabda kepada sahabat tersebut, "Idza qumta ila sholati, kalau kamu berdiri untuk melakukan sholat, fa'asbigil wudu. Pertama, sempurnakan wudu dulu. Tumastakbilil kiblah. Kemudian menghadap ke kiblat, fakabbir. Kemudian takbiratul ihram." Lalu disebutkan kefiat sholat itu oleh Nabi SAW. Jelas ya? Jadi ini dengan ucapan. Wa kana bil fi'li aydhan. Dan juga beliau sebutkan dengan al-fi'l. Ya, beliau sebutkan dengan apa? Beliau terangkan juga dengan perbuatan salat itu. Kama fi hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-mimbari fakabbar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lalu beliau bertakbir. Wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa 'ala al-mimbar. Dan manusia bertakbir di belakangnya dan beliau di atas apa? Di atas mimbar. Iya. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang seorang panutan, kalau dia ingin mengajari orang sholat, dia boleh sholat di atas mimbar. Iya. Agar supaya seorang mencontoh apa? Mereka mencontoh sholatnya. Iya. Tapi ini untuk saat ini kadang bisa dilakukan, kalau memang diperlukan. Tapi kebanyakan dari pembahasan sifat sholat adalah hal yang sudah cukup untuk diterangkan. Sebab Nabi melakukan hal ini untuk dia apa? Dicontoh dan diikuti. Kemudian wa fihi tsumma aqbala 'alan nas, di dalam kelanjutan hadis disebutkan bahwa beliau menghadap kepada manusia wa qala, dan beliau berkata inna ma fa'altu hadza li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati. Sungguhnya saya mengerjakan hal ini supaya kalian mengikuti saya dan mengetahui bagaimana cara salatku. Baik, jadi situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan apa? Dengan perbuatan, dengan ucapan dan perbuatan. Contoh lain adzan. Ya, afwan. Contoh lain waktu sholat. Contoh lain waktu sholat. Ya. Global di dalam Al-Quran disebutkan waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina. Apa? Kitaban mawquta. Sungguhnya sholat terhadap kaum mu'minin. Ketetapan yang sudah ditentukan. Hanya disebut ketetapan yang ditentukan. Ya, ayat-ayat yang lain juga menyebut waktu sholat, cuman global juga. Aqimish sholata tarafay an-nahar wa zulafan minal lail. Tegakkan sholat di dua ujung siang dan sebagian dari malam. Dua ujung siang, apa yang dimaksud? Di mana sampai mana? Kayak ini global, mujmal ya? Mujmal. Dan Nabi menjelaskan mujmal pada ayat-ayat ini ditabyin oleh beliau di dalam hadisnya. Ya, ada dua hadis pokok yang menjelaskan. Ada hadith Abdullah bin Amr, Nabi menjelaskan dengan ucapan waktu sholat duhur, iya, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, waktu sholat subuh. Beliau terangkan dengan apa? Dengan ucapan, iya. Dan hadith yang kedua beliau terangkan dengan apa? Dengan perbuatan. Bahkan dengan perbuatan ini, iya, Jibril turun khusus mengimami manusia dua hari. Di awal waktu dan di apa? Di akhir waktu. Di Mekah. Jadi Jibril imam di depan. Nabi Muhammad di belakangnya. Dan para sahabat di belakang. Nabi Muhammad. Iya. Dan ini hal yang menakjubkan ya. Bagaimana? Iya. Pendidikan Allah Subhanahu wa taala untuk generasi pertama umat ini. Ya, kadang Jibril turun khusus mengajarkan kepada mereka sebagian apa? Dari syariat. Ya, karena itu keutamaan para sahabat ya, tidak bisa dibandingkan dengan apa? Siapa yang datang setelah mereka. Nah, dan Nabi sendiri memberi contoh. Dalam hadis riwayat Muslim, ada yang pernah datang kepada Nabi bertanya tentang waktu sholat. Kata Nabi, kamu ikut sholat bersama kami. Maka orang ini pun ikut sholat bersama Nabi 2 hari. Dan Nabi melakukan sholat di hari pertama di awal waktu. Dan di hari kedua di apa? Di akhir waktu. Kemudian beliau berkata, sholat antara 2 waktunya. Jelas ya? Ya. Jadi sekali lagi bahwa hal-hal yang global itu diterangkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Di sini tampak sudah bahwa kita bisa memahami hukum yang global itu, hukum yang mujmal itu tidak diamalkan sampai ada dalil yang apa? Menjelaskannya. Adapun hukum al-mubayyan, dia wajib dia apa? Wajib diambil. Nah, karena itu di sini ada kaidah di kalangan para ulama, tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dia apa? Diperlukan. La yajuz ta'khirul bayan indal hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dia apa? Diakhirkan. Nah. Iya. Afwan, ketika tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dia apa? Diperlukan. Ketika diperlukan. Iya. Jadi saat diperlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti menjelaskan. Adapun kalau tidak diperlukan, maka beliau kadang mengundur penjelasan. Seperti ayat di surah Al-An'am, wa tuhaqqahu yawma hasadihi. Keluarkanlah haknya ketika dipanen. Ini ayat tentang zakat ya. Ini turun di Mekah. Turun di Mekah. Ya. Tetapi penjelasan tentang kadar-kadar zakat nanti di Madinah. Kenapa? Sebab hukum ini belum diperlukan oleh para sahabat di mana? Di Mekah. Banyak dari mereka tertindas. Iya. Kondisi mereka bukan kondisi yang sifatnya banyak berkaitan dengan hukum zakat. Nah, begitu pindah ke Madinah, baru apa? Diterangkan secara terperinci hukum-hukum tentang zakat tersebut. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang al-mujmal wa apa? Al-mubayyan. Iya. Kemudian yang terakhir di sini dari pembahasan yang sifatnya bergandeng, karena kita sebut 4 ya, al-am, wal-khas yang pertama, yang kedua apa? Al-mutlak dan apa? Al-muqayyad, yang ketiga? Al-mujal mubayyan, dan yang keempat? Al-zahir wal-mu'awwal. Ini yang terakhir. Baik. Bukan terakhir dari buku ini ya. Ya, bukunya masih ada pembahasan lain. Ya. Baik. Kita baru lewat setengah sedikit. Ya, baru 60% ini dari buku. Kata beliau, rahimahullah, al-zahir wal-mu'awwal. Ya. Zahir dan mu'awwal. Ini 2. Hal. Ada yang namanya zahir, terang. Dan namanya mu'awwal. Iya. Suatu yang maknanya diarahkan. Iya, kita baca ya definisinya supaya lebih jelas. Kata beliau ta'rif adh-dhahir. Definisi dhahir, adh-dhahir lughatan al-wadih al-bayyin. Dhahir secara bahasa artinya yang wadih, yang jelas, al-bayyin yang terang. Iya. Ini arti lahir secara bahasa. Ya, wastilahan secara istilah, ma dalla bi nafsihi ala ma'nan rajihin ma'al ihtimal atau ma'a ihtimali ghairihi. Ya. Apa yang menunjukkan sebuah makna pada apa yang dengan kalimat ini sendiri itu menunjukkan makna rajih. Makna yang sudah kuat. Walaupun mungkin ada makna yang lain. Iya. mungkin ada makna yang lain. Jelas ya? Iya. Kalau misalnya saya bikin analisa misalnya. Iya. Terhadap seorang, ini anak dia rajin atau malas? Iya. Dia rajin atau malas? Maka dilihat perbuatannya. Dari perbuatan yang dia lakukan. Dari perbuatan yang dia lakukan, tampak bahwa dia apa? Rajin. Maka katakan yang zahir bahwa dia apa? Rajin. Ya. Sebab tidak bisa dia pastikan. Oh ini anak pasti rajin, tidak. Ya, sebab itu dia hanya analisa pada perkara yang apa? Yang tampak saja. Pada perkara yang tampak saja. Ya, karena itu zahir itu secara pada dirinya, pada kata zahir itu sendiri, itu menunjukkan makna kuat sudah. Tapi ada kemungkinan yang lainnya. Misaluhu, contoh. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam tawaddau min luhumil ibil. Beruduklah kalian karena memakan daging unta. Iya. Ini perintah beruduk. Beruduklah kalian kalau makan daging unta. Beruduk di sini apa artinya? Wudu apa yang dimaksud? Hah? Ya, wudu sempurna seperti yang kita pahami. Sebab wudu kadang bermakna secara bahasa, bermakna apa? Bermakna berbersih-bersih. Iya. Jelas ya? Jadi secara zahir bahwa kata wudu di sini maknanya apa? Maknanya wudu sempurna, itu zahirnya. Itu zahirnya. Iya, walaupun mungkin wudu di situ bermakna apa? Bermakna secara bahasa. Kata beliau, fa'inna dhahir minal murad. Yang zahir dari apa yang diinginkan pada kata, pada sabda Nabi, beruduklah kalian. Yang diinginkan adalah wudu mencuci empat anggota. Dengan sifat yang disyariatkan. Maksudnya mencuci empat anggota, muka, tangan, musab kepala, dan apa? Mencuci kaki. Ya, diwakilkan empat ini sebab ini pokok yang apa? Pokok yang dicuci pada saat wudu. Ya. Tapi dengan sifat syar'inya, ya kalau bahasa lebih ringkasnya, dia berwudu secara apa? Secara sempurna. Ya. Ini zahirnya yang kelihatan dari sabda Nabi, berwudulah. Dunal wudu allati huwa an-nadhafa. Bukan artinya wudu yang bermakna apa? Berbersih. Ya, ini wudu secara bahasa. Berbersih. Jelas ya, jadi zahir itu bentuknya. Baik. Ya. Sebelum saya terangkan definisi syekh di sini, mungkin untuk memperjelas sebelum saya terangkan ucapan syekh menerangkan definisi, mungkin saya perlu terangkan ya apa yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa kalam, pembicaraan, iya, itu kalau dilihat dari sisi maknanya terbagi tiga. Kalau dilihat dari sisi maknanya terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama ada kalam sifatnya mujmal. Iya. Mujmal sudah kita terangkan tadi. Apa itu artinya mujmal? Iya. Lafaz yang perlu diapa? Diterangkan. Kata yang masih global, masih perlu dijelaskan. Itu mujmal. Iya. Yang kedua ada kalam sifatnya nas. Dia sudah merupakan apa? Nas, ketentuan pasti sudah. Jadi kalau orang yang membacanya, iya, itu dia tidak ragu lagi. Sudah pasti maknanya. Tidak mungkin dia berpikir kepada yang lain. Iya. Tidak mungkin dia berpikir kepada yang lain. Saya contoh ya. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Iya. Katakan, Allah yang maha satu. Apa artinya ahad? Hah? Maha satu. Ini jelas atau tidak? Jelas sekali. Ada kemungkinan bermakna dua? Hah? Tidak ada kemungkinan. Ada kemungkinan bermakna tiga? Tidak ada kemungkinan. Jelas ya? Kalau begitu ini nas namanya. Nas. Seperti firman Allah, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ أَشْرَةٌ atilka asyaratun kamilah. Ya, ini bagi orang yang haji tamattu. Tapi dia tidak mampu menyembelih haji. Ya. Haji tamattu. Maka diperintah dia puasa 3 hari di musim haji dan puasa 7 hari kalau dia apa? Dia pulang ke negerinya. 3 + 7, Allah tegaskan itu adalah 10 hari sempurna. Sekarang kalimat 10. Ini nas atau mujmal? Ini nas. Ada yang bisa mengatakan 9? Ya, ada yang bisa mengatakan 11? 12? Tidak, cuma satu saja kemungkinannya. Angka 10 sudah sangat amat qat'i, jelas sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, dari kalam itu, jadi terbagi 3 tadi ya, ada mujmal, ada nas, dan ada apa? Yang ketiga, zahir. Ini yang diterangkan di sini. Ada hal yang zahir. Ya, zahirnya seperti itu. Syekh sudah memberi contoh di sini ya, tawaddu, beruduklah. Dari daging apa? Daging unta. Ya, beruduklah. Itu zahir. Ya, saya beri contoh lain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fa in kana shaiman falyusalli. Apabila seseorang itu berpuasa, falyusalli, hendaknya dia salat. Kata salat di sini zahirnya bermana apa? Salat secara syariat atau salat secara bahasa? Ya. Kalau dia puasa, hendaknya dia salat. Salat secara syariat? Kalau secara syar'i salat itu salat yang kita lakukan dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Ya, jadi kalau dia puasa salat terus begitu. Dari matahari terbit, dari matahari apa namanya? Terbit. Ya, dari fajar subuh terbit sampai matahari terbenam, dia salat terus, enggak putus-putus. Hah? Tidak, bukan itu yang dimaksud. Iya kan? Maka zahirnya di sini salat bermakna secara apa? Secara bahasa. Iya. Yaitu sholat bermana doa. Kalau dia puasa, hendaknya dia perbanyak apa? Perbanyak berdoa. Nah, perbanyak doa. Maka di sini, ini kita berbicara tentang nas yang zahir. Baik. Kemudian ayat misalnya, innamas sadaqatu lil fuqara. Iya. Sesungguhnya sadaqat itu, zakat itu, lil fuqara. Ya, wal masakin. Dan seterusnya dari 8 asnaf disebut. Bahwa zakat, lil fuqara. Di situ pakai kalimat apa? Pakai huruf apa? Lam. Ya. Huruf lam. Lam di sini, asalnya dalam bahasa Arab, itu menunjukkan mana lit tamlik, kepemilikan. Jadi zakat itu, milik 8 asnaf ini saja, 8 golongan. Itu zahirnya. Ya. Itu apa? Zahirnya. Jadi kalau ada yang datang, dia berkata misalnya, bolehkah zakat ini saya pakai untuk membangun jembatan? Hah? Kita katakan tak boleh. Iya kan? Sebab dia bukan apa? Dari 8 golongan yang disebut di dalam ayat. Jelas sampai sini? Ya. Dari mana diambil? Dari zahir. Sebab lam zahirnya seperti itu. Ini zahir namanya. Jadi yang zahir itu, dia pada asal katanya sudah menunjukkan makna kuat. Tapi ada kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan yang lain. Ya, sekarang kita baca keterangan definisi dari Syekh. Kata beliau, فَخَرَجَ بِقَوْلِنَ مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَعْنَى الْمُجْمَلِ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ. Ya. Kata beliau, maka keluarlah dari definisi yang kami terangkan, bahwa zahir itu madalla binafsihi ala makna, apa yang menunjukkan pada dirinya sendiri menunjukkan suatu makna, keluar darinya al-mujmal. Ya. Tidak masuk di dalam definisi mujmal. Kenapa? Li'annahu la yadullu ala makna alal makna binafsihi. Karena mujmal itu, yang global itu, pada dirinya sendiri tidak ada penjelasan makna. Yang mujmal itu yang global baru jelas kalau ada nas lain yang apa? Menjelaskannya. Ini keluar darinya apa? Mujmal. Wa kharaja biqaulina rajih al-mu'awwal. Ya, keluar dari ucapan kami yang rajih, keluar darinya hal yang mu'awwal. Kenapa? Akan datang nanti definisi mu'awwal ya. Li'annahu la yadullu ala ma'na, li'annahu yadullu ala ma'na marjuh laula al-qarinah. Karena mu'awwal itu dia menunjukkan kepada makna yang marjuh, makna yang tidak kuat. Ya. Makna yang tidak kuat. Andai kata tidak ada qarinahnya. Ya, maka dia menunjukkan makna yang tidak kuat. Wa kharaja biqaulina ma ihtimali ghairihi, dan keluar dari ucapan kami, ya. Keluar dari ucapan kami keluar dari ucapan kami mahtimali gairi, ya, bersama dengan kemungkinan adanya makna yang lain, keluar darinya an-naf as-sarih, keluar darinya naf yang tegas. Liannahu la yahtamil illa makna wahidan. Karena naf yang tegas itu hanya memiliki apa? Satu makna saja. Ya. Jelas sampai sini ya. Karena itu tadi saya terangkan bahwa kalam itu terbagi tiga. Ada yang sifatnya mujmal, ada yang sifatnya naf, dan ada yang sifatnya apa? Bahir. Dan tentunya kalau kita mendefinisikan sesuatu, harus beda dengan kawannya yang lain. Maka Syekh begitu mendefinisikan mendefinisikan kata bahir di sini, beliau mengeluarkan empat hal. Ya. Beliau bedakan bahir dari mujmal. Beliau bedakan bahir dari naf. Beliau bedakan zahir dari apa? Mu'awwal. Supaya tampak di definisi. Ya begitu ya cara memahami dalam sebuah definisi. Jadi kalau ada kawannya yang lain perlu dibedakan, harus disebutkan dalam definisi hal yang membedakannya. Baik. Apa hukum beramal dengan perkara yang zahir? Iya. Diterangkan di sini oleh Syekh. Kata beliau, al-amalu bil zahir, hukum beramal dengan zahir pada sebuah kata. Al-amal bil zahir wajibun illa bidalilin yasrifuhu an zahirihi. Iya. Beramal dengan zahirnya suatu hal. Iya. Beramal dengan zahir itu adalah apa? Adalah wajib. Illa bidalil, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan apa? Yang mengeluarkannya dari zahirnya. Iya, mengeluarkannya dari zahirnya. Lianna hadhihi thariqatus salaf. Karena inilah jalan as-salaf. Iya, ini perhatikan ya bahasa Syekh. Karena ini jalan salaf. Iya. Beliau ingin menekankan bahwa ya, meninggalkan beramal dengan zahir, meninggalkan beramal dengan yang mubayyan, itu sumber kesesatan. Sumber apa? Kesesatan. Karena itu beliau bahasakan ini jalan apa? Jalan as-salaf. Iya. Li'annahu ahwab, karena dia lebih hati-hati. Wa abra' lidzimma, dan lebih melepaskan tanggung jawab. Wa aqwa fit ta'abbudi wal inqiyad, dan lebih kuat bagi seorang hamba mengikatnya di dalam ibadah. Iya. Lebih kuat baginya dalam beribadah, dalam keterikatan kepada Allah. Iya. Jadi demikian. Seorang tidak keluar dari amalan yang zahir, dari zahir sesuatu, kecuali kalau dia punya dalil. Iya. Punya dalil yang kuat. Iya. Dia keluar dari hal yang zahir, tidak ada masalah kalau dia punya dalil. Contoh misalnya. Ayat la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Ya. Kata al-mutahharun, zahir dari kata ayat, zahirnya menunjukkan apa? Siapa saja yang bersuci, bertaharah. Ya. Jelas ya? Tapi para ulama menafsirkan al-mutahharun di sini siapa? Hah? Para malaikat. Ya. Keluar dari zahirnya karena ada qarinah. Ya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Iya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, tapi tetap para ulama mengambil pendalilan. Ya, kalau malaikat saja yang merupakan makhluk yang terbaik, kalau mereka menyentuh Al-Quran, mereka bertahara, mereka disifatkan bertahara, maka di dalamnya ada tanbih, ada peringatan tentang pentingnya seorang itu bertahara ketika memegang apa? Memegang mushaf. Nah, ini bentuk di dalam apa? Pendalilan. Ya. Jelas ya? Baik. Selesai sudah penjelasan tentang zahir. Kemudian Syekh berpindah menjelaskan tentang al-mu'awwal. Ta'riful mu'awwal. Al-mu'awwal lugatan al-awwal wa huwa ar-ruju'. Ya. Mu'awwal secara bahasa dari kata awal, yang pertama. Yaitu dia kembali. Jadi sudah berjalan, kembali lagi kepada yang pertama. Yaitu mu'awwal. Dan secara istilah, ma humila lafdhuhu alal ma'nal marjuh. Mu'awwal itu yang ditakwilkan adalah apa yang lafadznya diarahkan kepada makna yang tidak kuat. Iya. Kepada makna yang apa? Tidak kuat. Fakharaja biqaulina alal ma'nal marjuh. Iya. Maka ucapan kami, ya, apa yang lafadznya dikeluarkan, yang diantar kepada makna yang marjuh, yang tidak kuat, keluar darinya naf dan zahir. Sebab naf, ya, itu lafadznya qat'i. Kalau zahir, makna yang apa? Yang rajih, makna yang kuat. Sedangkan ini makna yang tidak kuat. Nah, kalau li amman naf, fa'innahu la yahtami illa makna wahira, wa amma zahir, fa'innahu mahmulun alal makna rajih. Sebab naf itu, dia hanya mempunyai satu makna, dan yang zahir itu, dia dibawakan kepada makna yang lebih rajih. Baik, itu mu'awwal. Definisinya. Jadi ada kata, ya, dia arahkan bukan kepada zahirnya, kepada makna yang tidak apa? Zahir. Itulah mu'awwal. Ya. Ada berapa bentuk mu'awwal? Syekh terangkan. Wa ta'wilu kisman. Sahihun, makbulun, wa fasidun, mardud. Ta'wil ada dua macam. Ada ta'wil yang sahih, diterima, dan ada ta'wil yang rusak, ditolak. Iya. Contoh yang sahih. Kata beliau, fasahih, contoh yang sahih, madalla, atau definisi yang sahih, yang dikatakan benar, ta'wil yang benar, madalla alihi dalilun sahih. Kalau ta'wil itu ditunjukkan oleh sebuah dalil, sahih. Kata'wili qawlihi ta'ala, was'alil qaryah. Ila makna, was'al ahlal qaryah. Liannal qaryah nafsaha, la yumkinu tawjihus su'al ilaiha. Seperti seorang mentakwil firman Allah Ta'ala, was'alil qaryah. Kalau diterjemahkan ayat ini, was'al, bertanyalah qaryah kepada kampung itu, kepada negeri itu. Iya. Kepada negeri tersebut. Ini ta'wil maknanya. Maksudnya, bertanyalah kepada apa? Penduduk negeri. Iya. Qarya dari zahir lafad, kalau qarya itu adalah apa? Adalah negeri, kampung. Kan begitu. Tapi ditakwil kepada makna ahlul qarya, penduduk qarya. Kenapa? Ya, Syekh terangkan, karena qarya nafsaha, karena negeri itu sendiri, yang dinamakan kampung itu, tidak mungkin dia ditanya. Jelas ya? Tidak mungkin dia ditanya. Ya. Dia punya negeri misalnya, punya kampung. Ya. Dia di Makassar. Masa dia tanya, Makassar? Ya. Di mana si Anu? Kan tidak mungkin dia bertanya. Tapi dia bertanya kepada siapa? Kepada penduduknya. Jelas ya? Baik. Ini sudah berlalu di pembahasan majaz. Dan ini salah satu apa? Ya, salah satu hal yang dipahami oleh sebagian ahli bahasa. Ya, dan sebagian ulama yang lain mengatakan was'alil qarya di sini artinya adalah penduduk qarya, sebab qarya itu sendiri punya dua makna. Kadang bermakna apa? Negerinya, dan kadang bermakna penduduk negerinya. Kadang bermakna penduduk negerinya. Kalau begitu tidak perlu ditakwil. Ya, kepada makna yang tidak rajih, sebab asalnya dia punya apa? Dua makna. Jelas ya? Hanya saja di sini Syekh memberi contoh ya, supaya apa? Terang. Ya, kita beri contoh lain supaya tampak ya. Ya, sebagian ulama memberi contoh ayat fa idza qara'tal qur'an fasta'id billah. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka apa? Isti'adalah kepada Allah. Ya, kalau kita ikuti zahir ayat, berarti baca Qur'an dulu baru baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan begitu kan? Ya. Sebab ayat di sini fa idza qara'tal qur'an, kalau kamu membaca Al-Qur'an, qara'ta pakai fi'il apa? Madi, kamu sudah membaca Al-Qur'an, fasta'id billah. Pakai fa lagi, fasta'id fa li ta'kid. Artinya setelah membaca baru setelah itu apa? Dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Tapi para ulama di ayat ini mereka katakan berdasarkan ayat kita membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim dulu, kemudian membaca Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an di situ, itu artinya fa idza aradta qira'atal Qur'an. Kalau kamu ingin membaca Al-Qur'an, kamu membaca apa? a'udhu. Kenapa ditakwil ke makna yang tidak zahir? Hah? Karena dalil, ada dalil. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perbuatan beliau, ya, dikatakan annahu kana yasta'idu thumma yaqra. Beliau itu di afwan ya, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi, ya, ketika mencontohkan salat, beliau membaca dulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahi, apa baru setelah itu beliau membaca. Jadi ta'awudznya dahulu. Baru setelah itu apa? Setelah itu membaca. Jadi perbuatan Nabi menerangkan bahwa ayat ini tidak seperti apa? Zahirnya. Ya, karena itu diarahkan kepada makna bahwa fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Al-Qur'an, maknanya fa idza aradta qira'atal Qur'an, apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an. Iya. Ingin membaca Al-Qur'an. Sama dengan ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah wajah kalian, diperintah berwudu. Kalau kita ikuti zahir ayat, wahai orang yang beriman, kalau kalian berdiri sholat, setelah sholat baru berwudu, kan begitu? Ya kan? Tapi ini diarahkan kepada makna bahwa idza aradtumul qiyam, kalau kalian ingin berdiri sholat, berwudu dahulu. Begitu. Jelas ya? Nah, ini takwil yang seperti ini dalam masalah ini sahih. Sebab ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh dalil. Iya, ada dalil sahih yang menerangkannya. Dalil sahih yang menerangkannya. Baik. Yang kedua, takwil fasid. Iya. Kata beliau, wal fasidu ma laysa alaihi dalilun sahih. Yang fasid itu adalah hal yang tidak ada dalil sahih yang menjelaskannya. Iya. Jadi dia mentakwil ke makna yang tidak kuat. Ya. Harusnya seorang mengambil zahir kan? Itu wajibnya. Tapi tiba-tiba dia ambil makna yang tidak kuat. Apa dalilnya? Tidak ada dalilnya yang sahih. Maka ini dianggap takwil yang apa? Rusak dan batil. Tidak boleh diterima. Contohnya, kata wilil mu'abdilah. Seperti takwilnya al-mu'abdilah. Ya. Qaulahu ta'ala, firman Allah ta'ala. Dia mentakwil firman Allah ta'ala ar-Rahman ala al-arshistawa. Mereka mentakwil Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Ya. Istiwa dimaklumi secara bahasa. Ya. Secara bahasa maknanya zahir. Ada empat makna secara bahasa. Al-ulu bermakna ketinggian, al-irtifa bermakna ketinggian juga, yang tinggi, yang atas. Ya. As-sa'ud, ya, berada di puncak. Al-istiqrar, tetap di atas sesuatu. Ini empat makna istiwa secara apa? Secara bahasa. Kemudian dimaknakan ada yang mentakwilnya ke makna istaula, bermakna berkuasa. Tidak ada hubungannya berkuasa ini dengan apa? Empat makna istiwa. Ya. Dari mana dia takwilkan ke sana? Apa dalilnya? Kan perlu dalil. Tidak dalilnya. Berarti ini takwil yang apa? Takwil yang rusak. Iya, takwil yang rusak. Karena itu kata Syekh Wassawab, anna ma'nahu al-ulu wal istiqrar min ghairi takyifin wala tamtsil. Yang benar bahwa maknanya adalah ketinggian dan ketetapan. Iya, tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyamakannya, menyerupakannya. Iya. Jelas ya? Baik. Ini cara seseorang itu untuk apa? Memahami nas-nas. Iya. Contoh lain misalnya, ini disebut di ilmu balago ya. Supaya antum tahu bentuk-bentuk takwil yang tidak benar. Iya. Hal yang duruna illa ay anta'tiyahumul malaika au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Iya. Tidaklah mereka menunggu. Kecuali datangnya malaikat, datangnya Rabbmu, atau datangnya sebagian ayat Rabbmu. Sini datangnya Rabbmu, mereka katakan bukan Rabb yang datang, tapi amru Rabbika, perintah Rabbmu yang datang. Ya, sama dengan ayat ditakwil juga, waja'a Rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Bukan Rabb yang datang, tapi perintah Rabb yang datang. Ya, sekarang zahir dari ayat Rabb yang datang, Allah yang datang, kan begitu? zahir ayat. Sekarang dia keluarkan makna zahir, dia mengartikan perintah Rabb yang datang. Dari mana? Apa dalilnya takwil ini? Hah? Ini tidak ada dalil yang menunjukkannya. Kalau begitu itu adalah takwil yang apa? Yang fasid, yang rusak. Nah, inilah pentingnya seorang memahami ya, pembahasan tentang ya, al-zahir dan al-mu'awwal di sini. Pembahasan al-mujmal dan mubayyan. Sebab dua hal ini, ya, kejelasan pada sesuatu yang global, ya, menerangkan, mengambil makna yang zahir, ini dari pokok jalan orang-orang yang istiqamah. Dibahasakan oleh Syekh Tariqatul Salaf. Jalannya para apa? Para as-salaf. Ya, keluar dari hal ini, bisa menjatuhkan ke dalam banyak apa? Banyak penyimpangan. Nah, karena itu alhamdulillah kita baca buku usul ya karya Syekh Shalih karya Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ya. Contoh-contoh yang beliau bawakan adalah contoh-contoh semuanya di atas akidah apa? Akidah Salafiyah. Ya, kalau antum baca sendiri di buku-buku Ahlul Kalam ya, akan banyak apa? Kerusakan dalam contoh-contoh yang diberikan nanti. Ya, sebab di situ ada perkara-perkara akidah. Orang-orang yang menyimpang akidahnya menulis di pembahasan apa? Usul fikih. Akhirnya contoh-contohnya dan penerangannya juga menjadi apa? Menjadi hal yang kabur banyak penyimpangannya. Iya. Nah, baik, sekira cukup dulu sampai sini ya untuk malam ini. Pembahasan nasakh ini, nasakh dan mansukh agak panjang sedikit. Kalau saya mulai sekarang nanti ya, waktunya tidak cukup. Baik.